Setong Petrus bab telo. Sapane kajugan sampian bebinian kutu toro ocak kala kena sepaja manabi beda reng oreng serta percaja ka pertah dari Allah. Tengka kulina sampian bisa ngubah reng oreng genikah kartos teti percaja. Sampian tak perlu ngocak pa pun apa. Sebab reng oreng genikah ningalih tengka kulina sampian semurni sareng suce. Ratina robana sampian cek perak ratin elwar. Akati umpamana carana mias abe. Ota benang ngagem pariasan. Ota benang ngagem rasokan serang larang. Sebalika, ratina sampian kotu dari dalam ate. Putih si alos sarang ayem. Kenika ratina roba selangkeng sesangat raja argana edalem panguletana Allah. Kelaban cara sekati kepenikah. Jaman lambak bebinian seestohka agamana sarang sengarep ka pertolongan Allah maratin abe kalaban toro ocak ka selakena. Sara sapani kejugan, toro ocak ka Ibrahim, sarang nyebut lora ka Ibrahim. Semangken sampian panikah trapot tranah Sara, mun sampian ngalakoni sedejah sesae sarang tak takok kapa punapa saus. Ben sampian, kaum lelakean, kutu andi pengertian karajinah. Ben kotu emot cek rajinah sampian tak masuk golongan se tak kuat. Hormati bini panikah. Sebab rajinah sampian ke nikah asareng sampian bekal naremaah papareng odinah se saungkuna dari Allah. Lakoni panikah supaya tadak pun apa se ngalangi du'ana sampian. Pandaknah sapanikah. Sampian kutu parokon serta saparasaan. Kutu saling tarisna akati orang se sataritan. Sampian kutu saling belas ase ben antip asor. Cak males kejahatan sarang kejahatan. Cak males cak ngucae orang secak ngucae sampian. Sebalika, balis sarang nyokonaki berkat dari Allah. Sebab Allah nimbali sampian supaya sampian naremah berkat dari salerana. Dalam Alkitab sebutaki sapanika. Orang seterong rasa agio kobesana odi edunya ria. Bentero ngalamana reare senyaman, kotu aja ge colokna, sopaja tak acaca sebereng sejahat, ben tak acaca leceken. Orang jeria kotu ajawi sejahat, ben ngelakone sebecek. Kotu abuang kuongku kaangkwe ngaole karokonan. Sebab pangeran rostrosan ngolati reng-oreng sengestuaki kasokana. Ben pangeran rostrosan miarsa akia doana. Tape pangeran ngamoso reng-oreng sejahat lakona. Pasera se ala kuajahat kesampian. Mun sampian lebur ala kubecek. Nanging mas kesampian kotu nangkung kasosaan polana ngelakoni papun apa sesai. Sampian pocur. Cek takok. Kapasir asaos bentak osa kubeter. Nanging edalem ate sampian kotu ngatore ka almasi. Panghormatan sekusus. Sepantes sarang kadudu genah minangkah pangiran. Ben bila saos sampian kotu sekup. Nyauti mon bedah orang seatanya kasampian perkara pangarban seteti teku enah sampian. Tapi mon nyauti pa alos. Sarang pahormat. Pabersaya atenah. Supaya mun sampian epetena polana odi saya minangka orang sengireng almasi. Reng orang saya metena sampian kenika bekal todus tibi. Sebab langkong saya nangkung susah lantaran ala kubecek. Mun kenika seteti kasokana Allah. Ketempang nangkung sengsara lantaran ala kucuba. Sebab almasi setena mung sekalian. Kangku seterosa lantaran tusana manusia. Orang setadak salana seta. Polana reng orang sesala. Supaya salerana keinginan nonton sampian ke Allah. Almasih epat buatanipon. Epaudi pole secara rohani. Dalam keadaan roh almasih ngeberagi bertah dari Allah ka roh-roh se penjara. Engki penika roh-roh na reng orang setak ngistuaki dabun Allah eja mana no. Bekto genika Allah sabar anante sabita no abeti kapala. Namun reng-oreng sebada edalim kapal saos. Sebenyakna kebelu seepa selamat dari banjir raja kenika. Katetian kenika minangka parebesana baptisan sesemangken maselamat sampian. baptisan panika beni upacara aprisae badan dari gedekna. Tapi cenci ke Allah dari ate sebagus. Baptisan genika meselamat sampian lantaran Isa Almasih odik pole dari sedena. Sarang ampon ongke kaswarga. Semakin salerana kobesa asarang Allah. Sarang merintah sedajana malaikat. Sedajana pangubesa sarang kakuatan elangi.